Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan tayyiban kathiran mubarakan fihi kama yuhibbuhu rabbuna wa yarba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Syariah karya Imam Muhammad Ibn Husain Al-Ajuri rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita akan masuk bab yang baru, yaitu bab Kufru Man Tarakas Salata. Ya, yang baru belum selesai. Yang kemarin sampai pada pernyataan beliau, wa ana ba'da hadza, itu sudah belum? Azkuru ma ruya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam an jama'atin minas sahabah. Sudah? Mana terakhir kali? Akhbarana Khalaf ibnu Amr al-Ukbari. Tayyib labas. Kita selesaikan dulu. Tayyib. Kita selesaikan yang kemarin. Tersisa sedikit. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. وأخبرنا خلف ابن عمرو الأكبري قال حدثنا الحميدي قال حدثنا يحيى ابن سليم قال حدثنا أبو حيان قال سمعت الحسن يقول الإيمان قول ولا قول إلا بعمل wala qaulun wa amal illa bin niyyah wala qaul wa amal wa niyyah illa bis sunnah. Al-Hasan Al-Basri mengatakan iman itu adalah ucapan, dan ucapan tidak teranggap kalau tidak diamalkan. Tidak juga ucapan dan amalan kalau tidak ada yang namanya niat, juga tidak teranggap. Tidak juga ucapan, amalan, dan niat kalau tidak mengikuti sunnah. Nah, sehingga iman itu harus mencakup semua perkara tadi. Diucapkan, diamalkan dengan niatan yang tulus dan ittiba. Barakallahu fikum. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala. Isnad. Asarnya al-hasan. Isnaduhu hasan. Ya, sanadnya hasan. Lianna Yahya ibn Sulaim at-ta'ifi sodukun sayyul hifzi. Tayyib. Sehingga sanadnya dihasankan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala wa akhbarana aydha Khalaf ibnu Amr qala haddathana al-Humaydi qala haddathana Yahya ibnu Sulaim. Yang tadi Yahya ibnu Sulaim at-Ta'ifi. Qala sa'altu Sufyana ats-Tsauri. Yahya ibnu Sulaim bertanya kepada barakallahu fikum Sufyan ats-Tsauri. Anil iman, tentang hakikat keimanan. Faqala, maka Sufyan ats-Tsauri mengatakan qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Wa sa'altu Ibna Juraijin faqala qaulun wa amalun. Saya juga bertanya kepada Ibnu Juraij. Beliau pun menjawab dengan jawaban yang mirip dengan Sufyan ats-Tsauri. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Wa sa'altu Muhammad ibna Abdullah ibni Amr ibni Utsman faqala qaulun wa amalun. Begitu juga pernyataan Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman ketika ditanya oleh Yahya ibnu Sulaim tentang iman, beliau menjawab jawaban yang sama. Wa sa'altu Nafi ibna Umar al-Jumahi faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Malik ibna Anas faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Fudail ibna Iyad faqala qaulun wa amalun. Wa sa'altu Sufyana ibna Uyayna faqala qaulun wa amalun. Naam, barakallahu fikum. Sehingga ada beberapa imam dan tokoh yang ditanya oleh Yahya bin Sulaim tentang makna iman, mereka menjawab dengan jawaban yang sama. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ya, menunjukkan itulah perkara yang diyakini oleh ulama-ulama salaf ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Barakallahu fikum. Naam. Sanad hadis ini juga hasan, karena barakallahu fikum tadi Yahya ibn Sulaim at-Ta'ifi sadukun sayul hafad, kemudian Khalaf ibnu Amr barakallahu fikum wasaqahu al-Khatib. Naam. Asal ini menunjukkan kepada kita barakallahu fikum bolehnya bagi seorang talib bertanya kepada lebih dari satu orang guru untuk satu permasalahan yang sama. Barakallahu fikum. Naam. Tujuannya untuk barakallahu fikum memperkokoh, memperkuat barakallahu fikum ilmu dan pengetahuan yang dia ambil dari sang guru tadi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Untuk menunjukkan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan barakallahu fikum yang disepakati oleh mereka. Nah, qaulun wahid, hanya satu pendapat di kalangan mereka tentang perkara ini. Nah, sehingga boleh bagi dia untuk bertanya satu permasalahan lebih dari satu orang guru, satu orang ustadz, satu orang syekh. Barakallahu fikum. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh Yahya barakallahu fikum ibnu Sulaim. Ya. Beda halnya kalau barakallahu fikum Seseorang talib bertanya kepada banyak guru tujuannya mencari rukhsah atau yang mencocoki dengan hawa nafsunya. Itu tidak boleh. Bertanya dengan ustadz ini jawabannya haram. Ustadz ini haram, haram. Waduh, kok enggak ada yang bilang halal ya? Nah. Sama ustadz yang satu lagi, ah itu makruh. Ah ini udah lumayan dekat ini, berarti cari lagi yang lain ini. Udah mulai dekat ini. Ya, barakallahu fikum. Nah. Sampai ketemu yang mengatakan barakallahu fikum halal, ya, tapi ustadz hisbi. Biasanya gitu. Ya. Nah. Apa hukum kerja di bank, ustadz? Wah, itu kan sering kan? Nah. Haram, haram. Nah, kalau ustaz salaf ini haram semua, sepakat mereka ini kan. Nah. Waduh, padahal dia kerja di bank. Iya. Tayyib dan enak kerja di situ ya. Barakallahu fikum. Nah, gajinya besar, barakallahu fikum. Fasilitasnya juga tayyib. Menunjang ya. Nah. Berat dia nerima kalau dikatakan kerja di bank itu hukumnya haram. Nah. Tayyib. Ais, enggak cocok sama ustaz ini. Nah. Tanya lagi ya. Nah. Wah, ustaz ini bagus ini. Ustaz YouTube ini kan. Nah. Barakallah. Ikutlah dia di majelis YouTube. Barakallahu fikum. Nah, wah ini kayaknya ustaz ini pemikirannya luas ini ya. Moderat. Nah. Gimana ustaz hukum kerja di bank? Fihi tafsil. Wah, cocok. Ya salam, ya kan? Nah, tahu ya siapa yang biasa bilang ya salam, ya kan? Nah. Ya salam, cocok ini ya. Ya. Tergantung bank apa dulu ya. Kalau bank konvensional ya haram. Tapi kalau bank ya syariah ya boleh halal. Tapi saya di bank konvensional, Ustaz. Gimana ini? Wani piro? Wah, gitu ya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Masih belum ketemu. Nah. Tanya lagi barakallahu fikum sampai ketemu. Barakallahu fikum yang mengatakan halal. Nah, ini baru ustadku ini. Nah, barakallahu fikum. Itu yang dicelah, ya. Yang tercelah barakallahu fikum. Tayyib dari karakter seseorang yang bertanya kepada seorang alim. Nah, idza sa'alta 'aliman, kata Ibnu Qayyim, sal tafaqquhan la ta'annutan. Idza sa'alta 'aliman sal tafaqquhan la ta'annutan. Kalau kamu bertanya kepada seorang alim, bertanyalah dalam rangka tafaqquh, dalam rangka belajar, dalam rangka menambah ilmu pengetahuan agama. Nah, jangan bertanya kepada seorang alim ta'annut ya, untuk barakallahu fikum menyanggah, membantah, menentang. Nah, karena fatwanya tidak cocok dengan hawa nafsu, tidak cocok dengan keinginannya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Itu yang tercela. Barakallahu fikum. Dan ada tipe-tipe barakallahu fikum orang yang bertanya kepada alim ya dengan tipe seperti itu. Mereka bertanya untuk mencari rukhsah barakallahu fikum, atau mereka bertanya untuk melegalkan kemungkaran yang ada pada mereka barakallahu fikum. Nah, dengan menjadikan para ulama tadi sebagai tameng ya, dengan membuat barakallahu fikum bias ya, permasalahan yang ditanyakan kepada ulama tadi dibuat permasalahannya itu umum. Nah, permasalahannya itu barakallahu fikum tidak rinci ya. Nah, Sehingga ulama ya barakallahu fikum menjawab sesuai dengan ya, apa yang ditanyakan barakallahu fikum. Ya Syekh, bagaimana hukumnya mengajak kaum muslimin ya untuk sholat berjamaah, mengunjungi rumah-rumah mereka, ya kan? Nah, diketuk, assalamualaikum, ayo ya akhi kita sholat berjamaah. Gambarannya seperti itu. Ya bagus-bagus saja ya kan. Nah, ngajak orang sholat berjamaah ke masjid. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya sudah dijawab, ya boleh, bagus. Nah, barakallahu fikum. Nah, ternyata itu pertanyaan barakallahu fikum dari sebuah pergerakan dakwah yang dikenal dengan jamaatut tabligh. Ya, nah. Dan itu ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala. Makanya sempat keluar di fatwa beliau yang pertama barakallahu fikum, na'am, dukungan beliau terhadap jamaatut tabligh dan itu yang dipegangi oleh jamaatut tabligh. Nih, ya, nah, Syekh kalian sendiri Syekh bin Baz ini fatwa beliau jelas. Nah, ya, barakallahu fikum. Kok kalian mentahzir kami, membid'ah-bid'ahkan, memungkar-mungkarkan. Nah, Syekh bin Baz, Syekh kalian yang ya kibar, senior, memperbolehkan. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Itu terjadi. Nah, kemudian muncullah fatwa beliau yang kedua, barakallahu fikum, setelah beliau mendapatkan gambaran yang lebih detail, yang lebih akurat, yang lebih sempurna tentang bagaimana pergerakan dakwah jamaatut tabligh, maka beliau menjelaskan lebih jelas lagi, lebih gamblang tentang barakallahu fikum, na'am, kemungkaran dan kesalahan-kesalahannya. Paham ya? Nah, jadi memang ada tipe-tipe lagi orang-orang yang mendatangi para ulama barakallahu fikum untuk melegalkan, untuk menjadikan ulama tadi sebagai tameng barakallahu fikum legalisasi pembolehan dari perbuatan-perbuatan mereka. Tapi apa yang digambarkan kepada para ulama yang mereka tanyakan itu barakallahu fikum penggambaran yang tayyib, bias, kamuflase barakallahu fikum. Nah, Allah musta'an wa alaihi tiklan. Gitu ya, sehingga adab bertanya kepada seorang alim sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Kalau bertanya kepada seorang alim, bertanyalah tafaqquhan. Itu. Ya, ilmu dasarnya. Maka kalian akan mendapatkan berkah dari ilmu ulama tadi. Nah, barakallahu fikum. Tapi kalau bertanyanya ta'annutan barakallahu fikum atau talab rukhas, ya, maka barakallahu fikum yang pertama dia akan rugi karena kebenaran yang sesungguhnya tidak akan dia ketahui. Yang kedua barakallahu fikum dia akan ya celaka dan binasa. Allah musta'an wa alaikum. قال المصنف رحمه الله تعالى قال الحميدي وسمعت وكيعا يقول أهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل والمرجئة يقولون الإيمان قول Waljahmiyatu yaquluna al-imanu al-ma'rifatu. Nah, kata Imam Waqi', ahlu sunnah wal jama'ah, ya, aswaja. Nah, mereka mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan dan amalan. Ya, itu aswaja yang bilang Imam Waqi. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib, yang bilang imam waqi. Ahlu sunnah mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Murji'ah mengatakan iman itu hanya ucapan. Naam. Tidak perlu dibuktikan dengan amalan. Ya. Barakallahu fikum. Naam. Murji'ah sendiri, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, mereka punya banyak tipe, punya banyak ragam. Barakallahu fikum, ada yang dikenal dengan Murji'atul Fuqaha. Iya, naam. Ada juga, barakallahu fikum, Murji'ah jenis-jenis yang lainnya. Intinya, amalan tidak mereka masukkan dalam kategori keimanan. Nah, barakallahu fikum. Iman itu hanya diucapkan. Dan Jahmiyah mengatakan iman itu hanya sekedar ma'rifah. Ya, hanya sekedar pengetahuan. Barakallahu fikum, iling. Nah, ya, sekedar ingat dan tahu, mengerti saja. Barakallahu fikum. Nah. Sehingga yang terjadi tadi, standar mukmin bagi dua sekte ini begitu rendah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Kalau standarnya Jahmiyah, bisa dikatakan semua manusia ini mukmin. Nah, barakallahu fikum. Atau sebagian besar umat manusia itu mukmin. Barakallahu fikum. Nah, karena mereka memiliki ma'rifah, keyakinan tentang barakallahu fikum adanya sang pencipta. Tayyib, barakallahu fikum. Nah. Begitu juga barakallahu fikum al-Murji'ah. Ya. Standar mukmin menurut Murji'ah juga sangatlah rendah. Hanya seorang itu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dia mukmin kamilul iman. Sehingga orang-orang munafik indal Murji'ah mukmin kamilul iman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga pendapat yang benar bila syakin wala raizin, tanpa ada keraguan dan kebimbangan, seperti yang dikatakan oleh Imam Waqi, pendapat aswaja, iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Sehingga kalau ada yang mengatakan iman itu hanya sekedar ucapan, ngakunya aswaja, nah, maka dia seperti kata seorang penyair, kullun waslan bilaila walaila la tukirru bidaka. Semua orang ngaku punya hubungan sama Laila, tapi Laila tidak mengakui hubungan tersebut. Semua mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah aswaja, tapi aswaja berlepas diri dari mereka. Nah, gitu ya. Barakallahu fikum. Sudah, gitu saja cara menilainya kaum muslimin, ya. Simple. Sekarang banyak yang ngaku aswaja, aswaja, aswaja. Yang lain ditendangin, bukan aswaja inti, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wahabi, gitu. Barakallahu fikum. Wahabi bukan aswaja, katanya. Barakallahu fikum. Salafi bukan aswaja. Nah, aswaja itu kelompok mereka saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, semua orang kalau masalah mengklaim, mengaku, ya bisa semuanya. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Hatta orang Syiah pun bisa dia mengaku sebagai aswaja. Iya, nah. Tapi dinilai, barakallahu fikum, seseorang itu benar dan tidaknya pengakuan dengan, barakallahu fikum, bukti, amalan, perbuatan, barakallahu fikum, dan pernyataan. Nah, ya, ngaku sebagai aswaja, tapi masalah iman masih, barakallahu fikum, pada pemahaman iman itu sekedar qaul. Nah, barakallahu fikum. Iya, sampai keluar pernyataan dari tokoh mereka yang mengatakan Fir'aun itu mukmin. Ya, nah, Hanya saja dia mukmin yang apa? Tayyib, tidak taat. Nah, karena tadi dia meyakini barakallahu fikum iman itu sekedar barakallahu fikum tayyib ucapan atau sekedar ma'rifah saja, pengetahuan. Nah, karena dalam beberapa nas barakallahu fikum disebutkan bagaimana Fir'aun mengakui akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Musa, tapi dengan hatinya. Dia tidak mau mengucapkannya atau mengikrarkannya dengan lisan. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Naam. Mereka Fir'aun dan para pengikutnya secara zahir, secara lahiriah menentang dakwahnya Nabi Musa. Tetapi hati-hati mereka meyakini dan sangat yakin kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena sifat zalim dan kesombongan yang ada pada mereka. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Bahkan sampai keluar pernyataan barakallahu fikum. Naam, iblis itu adalah iya, tayyib, makhluk yang paling bertauhid. Karena dia tidak mau sujud kepada Adam. Dia hanya mau sujudnya kepada Allah. Nah, ini juga barakallahu fikum tayyib. Iya. Hazayan kalau bahasanya Ibnu Taimiyah itu ya. Nah, ini orang ngigau ini. Ya, ini orang ngelindur. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Iblis dikatakan orang yang paling bertauhid karena dia tidak mau tunduk kepada Adam, tidak mau sujud kepada Adam. Naam. Barakallahu fikum. Padahal Allah mengatakan barakallahu fikum wastakbara. Iya, aba wastakbara. Iblis itu tidak mau sujud kepada Adam karena apa? Enggan dan sombong. Enggak ada disebutkan keterangan iblis enggak mau sujud kepada Adam karena dia bertauhid kepada Allah, enggak ada dalam Quran. Naam. Jadi pernyataan itu secara tidak langsung, entah dia menyadari atau tidak, jelas-jelas menentang. Ya, Allah mengatakan iblis itu sombong, dia mengatakan ahli tauhid. Nah, ya, itulah barakallahu fikum ketika tayyib mereka belajar bukan dari barakallahu fikum tayyib ulama yang rabbani. Orang-orang yang mengucapkan pernyataan tadi, itu sebagiannya belajarnya di barat. Barakallahu fikum. Naam. Saya belajar Islamnya bukan di sumber-sumber ya. Barakallahu fikum ilmu agama, barakallahu fikum, tapi malah di negara-negara barat di mana kerancuan-kerancuan berpikir itu sudah barakallahu fikum tayyib dicampurkan begitu banyak ya di dalam tempat mereka kuliah atau belajar, sehingga pulang-pulang ke Indonesia bawalah hazayan tadi, ucapan ngelindur dan mengigau tadi barakallahu fikum. Nah, sehingga menimbulkan kontroversial ya di kalangan kaum muslimin. Nah, tayyib. Allah musta'an wa alaikum. Al muadzin yuadzin. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. الصلاة حي على طيب kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu ta'ala haddatsana Abu Bakar ibn Abi Daud qala haddatsana Ali ibn Hashram qala haddatsana Yahya ibn Sulaim At-Ta'ifi an Hisham Anil Hasani Qala al-Imanu qawlun wa amalun Wa qala Yahya ibn Sulaim Faqultu li Hisham Fama taqulu anta Faqala al-Imanu qawlun wa amalun Wa kana Muhammad at-Ta'ifi yaqulu Al-imanu qawlun wa amalun. Nah, hampir mirip dengan yang sebelumnya. Yahya ibn Sulaim bertanya kepada Al-Hasan. Barakallahu fikum tentang al-iman. Kemudian beliau bertanya juga kepada gurunya yaitu Hisham. kalau Anda bagaimana pendapat tentang iman? Beliau menjawab dengan jawaban yang sama. Qala Yahya ibnu Sulaim, kana Malik ibnu Anasin yaqulu, al-imanu qawlun wa amalun. Qala Yahya, wa kana Sufyan ibnu Uyainah yaqulu, al-imanu qawlun wa amalun. Qala wa kana Fudail ibnu Iyad yaqulu, al-imanu qawlun wa amalun. Nah, untuk sanad yang ini, barakallahu fikum, isnaduhu dhaif. Li'anna rawi anhu ghairul Humaidi. Li'anna rawi anhu ghairul Humaidi. Karena rawi yang meriwayatkan dari dia, maksudnya Yahya ibnu Sulaim, bukanlah Al-Humaidi. Nah, lakinil matan lahu syawahid. Tetapi matannya memiliki penguat-penguat. Tayyib. Sebagaimana yang telah berlalu dan yang selanjutnya. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, haddatsana Ibnu Abi Dawud, qala haddatsana Salama Ibnu Syabib, qala haddatsana Abdul Razzaq Sunani, qala sami'tu Ma'mar bin Rashid والسفيان الثوري ومالك ابن أنس وابن جريج والسفيان ابن عيينة يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. بارك الله فيكم. Nama-nama para a'immah, tokoh-tokoh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Ya, nah. Bila syakin wala raib. Barakallahu fikum. Nah. Iya, bagi mereka yang barakallahu fikum na'am mengaku sebagai ahli sunnah, barakallahu fikum, atau yang memang benar-benar ahli sunnah. Nah, mereka semua sepakat bahwasanya nama-nama ini adalah ulama-ulama mereka. Ya, nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ternyata dinukilkan oleh Imam Al-Ajuri, ulama-ulama tersebut mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan bisa bertambah dan berkurang. Nah, di sini ada tambahan keterangan yazidu wayang kusu. Ya, di mana pada riwayat-riwayat sebelumnya hanya qaulun wa amalun, untuk memperlengkap keterangan barakallahu fikum bagaimana pendapat ahlus sunnah wal jamaah tentang makna iman. Ya, iman itu bisa bertambah dan berkurang, dia adalah ucapan dan amalan, ucapan hati, amalan hati, barakallahu fikum na'am, begitu juga amalan. Naam. Tayyib, amalan hati dan amalan anggota badan. Barakallahu fikum. Qala haddatsana Ibnu Makhlad. Qala haddatsana Abu Dawud As-Sijistani. Qala sami'tu Ibnu Hanbal. Qala al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Nah, setelah itu beliau menukilkan kalamnya Imam Ahmad. Iya, Imam Ahmad juga menjawab dengan jawaban yang serupa. Iman itu adalah ucapan dan amalan bisa bertambah dan berkurang. Sanadnya juga sahih, ya. isnaduhu sahih. Qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, balaghani anna Malik ibn Anasin wa ibn Jurayjin wa Fudail ibn Iyadin qalu al-imanu qawlun wa amalun. Imam Ahmad juga menukilkan dari Imam Anas, Imam Malik bin Anas, Ibn Jurayj, Fudail ibn Iyad. Mereka juga mengatakan iman itu adalah ucapan dan amalan. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dikatakan oleh Syekh Rabi, hafizahullahu ta'ala wa ra'a, kata beliau, ha'ula'i a'immatul islami. Mereka-mereka ini nama-nama yang disebutkan oleh Imam Al-Ajurri, ya, yang dinukilkan oleh beliau itu adalah imam-imamnya kaum muslimin, muttafaqun alaih, disepakati, tidak diragukan, ya. Nah, kalau sampai ada yang barakallahu fikum mengatakan bukan imamnya Aswaja, ulama-ulama tadi, orang itulah yang bukan Aswaja. Ya, kalau sampai mengatakan Sufyan ibnu Uyainah itu bukan, itu bukan Aswaja itu. Ya, nah, Imam Malik bin Anas bukan Aswaja, wus sudah. Ya, berarti langsung bisa kita barakallahu fikum simpulkan orang ini memang bukan Aswaja. Kalau Aswaja pasti kenal dengan nama-nama ini. Tayyib. Yaquluna hadzal kalam, kata beliau. Di mana imam-imam tadi mereka memberikan pernyataan seperti ini. Innal iman qaulun wa amalun. Sesungguhnya iman itu adalah ucapan dan amalan. Min aina ja'u bihi. Kira-kira dari mana mereka mendatangkan pernyataan seperti ini? Kemudian kata Syekh, minal kitabi was sunnati. Mereka mengambil pernyataan mereka yang dijadikan sebagai ideologi keyakinan mereka itu dari Alkitab dan Sunnah, dari Quran dan Sunnah. Itu yang menjadi landasan mereka dan dalil-dalilnya Quran Sunnah, ya. Sangat banyak sekali disampaikan oleh Imam Al-Ajurri di awal-awal bab. Barakallahu fikum. Naam. Bi khilafil murji'ati, kata beliau. Beda halnya dengan sekte al-murji'ah. Nah. Ma tayyib faqihu Alkitab wa sunnata fi hadzal babi. Ma faqihu alkitab wa sunnata fi hadzal bab. Mereka tidaklah benar-benar memahami Alkitab dan As-Sunnah dalam bab ini. Barakallahu fikum. Naam. Baik. Qala al-Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala, وحدثنا ابن مخلد قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد قال حدثنا إبراهيم ابن شماس قال سمعت جرير ابن عبد الحميد يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. Iman itu adalah ucapan dan amalan, bertambah dan berkurang. Isnaduhu sahih. Sanadnya juga sahih. Nah, iya. Nah, ini tarekahnya ulama salaf. Barakallahu fikum, demikian. Iya. Jadi, permasalahan barakallahu fikum, tayyib, simple. Tapi, dalil-dalil, landasan argumennya, Masya Allah. Iya. Ini kalau nggak beliau cukupkan, bisa sampai satu buku isinya itu semua. Ya, Quran, Sunnah, ucapan salaf, yang menunjukkan bukti bagaimana keyakinan umat Islam yang sebenarnya tentang iman. Barakallahu fikum ya. Nah, itu kalau enggak beliau cukupkan terus itu. Nah, barakallahu fikum. Enggak berhenti. Tayyib. Qala tadi ditambah lagi ya, berarti tambah lagi salah satu ulama Jarir Ibnu Abdul Hamid. Nah, itu bisa antum masukkan ya. Nah, beberapa ulama-ulama salaf yang dinukilkan oleh Imam Al-Ajurri tentang makna iman menurut mereka. Qala Ibrahim Ibnu Syammas wa sa'altu Baqiyah Ibnu Al-Walid wa Aba Bakrin Ibnu Ayyash faqala. Ibrahim Ibnu Syammas bertanya kepada Baqiyah Ibnu Al-Walid dan Abu Bakar Ibnu Ayyash tentang iman. Keduanya pun menjawab, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amalan. Nah. Qala Ibrahim wa sa'altu Aba Ishaq Al-Fazari. Fakultu al-imanu qaulun wa amalun. Qala na'am. Ya. Tanya lagi kepada Abu Ishaq Al-Fazari. Apakah iman itu ucapan dan amalan? Beliau menjawab, ya, betul. Nah. Qala sami'tu Ibn al-Mubarak. Beliau juga mendengar pernyataan Abdullah Ibn al-Mubarak. Yaqulu al-imanu qawlun wa amalun. Nah, tambah lagi. Ibn al-Mubarak. Tayyib. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala haddathana Abu Bakrin Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Hamid al-Wasiti qala haddathana Abu al-Hasan Ahmad ibn Muhammad ibn Abi Bazzah qala sami'tu al-Mu'ammal ibn Ismaila yaqulu al-imanu qawlun wa amalun yazidu wa yankusu. Tambah lagi al-Mu'ammal ibnu Ismail. Ya. Qala Muhammad ibnu al-Husain. Untuk asar ini isnaduhu ba'if. Untuk yang asar Mu'ammal ibnu Ismail isnaduhu ba'if. Fihi Ahmad ibnu Muhammad ibni Abdullah ibni Abi Bazzah da'afahu Abu Hatim. Nah, Ahmad bin Muhammad bin Abi Bazzah tadi da'afahu Abu Hatim. Unzur al-jarah wa ta'dil jilid 2 halaman 71. Nah, barakallahu fikum. Qala Muhammad ibnul Husain, berkata Muhammad ibnul Husain, yaitu Imam Al-Ajuri. Beliau mengakhiri bab ini dengan pernyataan beliau. Fima zakarna, atau fima zakartuhu mukni'un liman aradallahu bihi al-khayra. Pada apa-apa yang sudah saya sebutkan, itu sebenarnya memberikan kepuasan, kata beliau. Harusnya sudah cukup memuaskan. Iya. Sebenarnya bukan puas lagi ya, barakallahu fikum. Nah, benar-benar, barakallahu fikum, tayyib, mantap dan yakin harusnya. Tidak ragu lagi tentang makna iman, barakallahu fikum. Nah. Tapi beliau sebutkan kepuasan itu akan diperoleh, kata beliau, bagi orang-orang yang Allah inginkan dengan dia kebaikan. Nah, ya, orang-orang yang man yuridillahu bihi khairan, Itu sebenarnya enggak usah pakai 10 ayat atau 100 ayat, satu ayat saja itu sebenarnya sudah cukup bagi dia untuk meyakini sebuah kebenaran. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Itu orang yang Allah kehendaki kebaikan pada dia, akan dipahamkan ilmu agama ini. Satu ayat saja dia langsung paham. Oh iya, benar. Ya, naam. Apalagi ini yang didatangkan oleh Imam Al-Azuri, barakallahu fikum, naam, berayat-ayat, berhadis-hadis, berasar-asar. Harusnya kata beliau sudah sangat memuaskan argumen-argumennya. Kalau orang itu memang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tapi kalau orang ini memang barakallahu fikum belum dikehendaki kebaikan, berbagai macam takwilat akan dia barakallahu fikum naam lontarkan, ya. Maksudnya seperti ini, oh tidak seperti ini, naam barakallahu fikum. Tayyib. Fa ulima annahu la yatimmu lahul iman illa bil amal. Dan diketahui, kata beliau, dari apa yang sudah disampaikan, bahwa iman itu tidak akan sempurna melainkan dengan amalan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga seseorang, kalau imannya itu belum diiringi dengan amalan, maka dia dikatakan naqis, ya, kurang imannya. Pada beberapa kasus. Pada kasus-kasus yang lain, bisa dikatakan imannya itu bukan lagi naqis, tapi benar-benar barakallahu fikum hilang dari aslinya. Nah, barakallahu fikum. Seperti apa? Qaulu la ilaha illallah. Dia hanya yakin dalam hati, ya, kebenaran agama Islam. Tapi dia tidak mau mengikrarkan, nah, keislamannya dan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kan enggak ada barakallahu fikum, ya, amalan dalam bentuk ucapan. Nah, itu bisa menghilangkan imannya secara total. Hadza, kata beliau, huwaddin alladzi qala Allahu azza wa jalla fihi. Ini adalah agama yang Allah azza wa jalla berkata tentang agamanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a. Untuk ikhlas. Itu dalil untuk barakallahu fikum i'tiqad bil qalb, ya, qaulul qalbi wa amal qalb. Apa dalilnya amal? Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata. Iya. Naam. Mereka menegakkan salat dan menunaikan zakat. Sehingga ada barakallahu fikum tasdiqul qalb, kemudian qaul bil lisan, wal amal bil jawarih wal arkan. Nah, dengan ayat ini. Apa kata Allah? Wa dzalika dinul qayyimah. Itulah agama yang lurus. Ya. Keyakinan dalam hati, diikrarkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan. Itulah agama yang qayyimah. Nah, adapun yang kurang daripada itu, ya enggak qayyimah, barakallahu fikum, tidak lurus, ya. Berarti ada kebengkokan di situ. Naam, wallahu taala a'lam bisawab. Tayyib. Kita cukupkan sampai di situ insyaallah. Untuk bab berikutnya kita bahas pada pertemuan yang akan datang. pada perkataan Ibnu Qayyim tadi, la ta'annutan atau tanattu'an. Nah, ta'annutan ya, itu yang ada dalam barakallahu fikum mahfuzati, yang dalam memori saya yang tersimpan itu. Nah, wallahu a'lam, mungkin ada riwayat yang lain dengan kalimat atau lafaz tanattu. Iya. Kalau tanattu itu kan berdalam-dalam untuk sesuatu yang tidak perlu dalam, ya. Halakal mutanattiun, kata Nabi. Celakalah orang yang berdalam-dalam. Nah, barakallahu fikum. Kalau ta'annut itu ada unsur ngeyel, ada unsur membantah, ada unsur enggak mau terima, ya, sampai cocok dengan hawa nafsunya. Nah, yang dalam memori saya ta'annut, barakallahu fikum. Nah, bisa dicek lagi nanti. Apa hukum memanjangkan kuku? Dan apakah iya jika melewati 40 hari maka sholatnya tidak diterima? Barakallahu fikum. Naam. Tayyib, memotong kuku termasuk fitrah, termasuk sunnah. Ya, barakallahu fikum. Naam. Sehingga mereka-mereka yang tidak mengamalkannya berarti fatahu sunnah dan bisa terjatuh dalam perkara yang makruh. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kemudian apakah bisa menyebabkan tidak diterima sholatnya? Ya, kalau dengan kuku yang panjang tadi menyebabkan, ya, ada bagian anggota wudu yang tidak terkena air wudu, maka bisa. Nah, menyebabkan sholatnya tidak diterima. Barakallahu fikum. Naam. Iya. Tapi kalau air wudu masih bisa masuk, ya, atau sengaja dia masukkan, dia disemprot, barakallahu fikum. Naam. Maka masih bisa, barakallahu fikum, dianggap sah wudunya. Naam. Barakallahu fikum. Tayyib. Al-muhim, barakallahu fikum, memanjangkan kuku itu bukan termasuk akhlaknya orang-orang mukmin, ya, orang-orang muslim. Nah, memanjangkan kuku ada perkara-perkara yang tidak baik di situ. Nah, yang pertama tasyabbuh bil hayawanat, ya. Nah, hewan-hewan buas. Nah, barakallahu fikum. Tayyib, di mana di antara sebab keharaman hewan tadi karena dia buas menggunakan taringnya atau cakarnya. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sehingga dengan memanjangkan kuku itu ada bentuk tasyabbuh dengan hewan-hewan buas, dengan hewan-hewan liar. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Iya. Kemudian juga sisi yang lain, barakallahu fikum, memanjangkan kuku dari sisi kesehatan. Ya, nah, di mana dengan kuku yang panjang tadi itu menjadi tempat persembunyian kuman-kuman dan bakteri-bakteri. Ya, nah, yang kalau kalian makan, barakallahu fikum, tayyib, bisa tayyib mengkontaminasi, bisa barakallahu fikum, tayyib, merusak makanan tadi. Karena dia telah tercampur dengan bakteri dan kuman-kuman tadi. Sehingga enggak sehat. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Tambah lagi terkadang itu membawa apa? Mudarat. Ya, nah. Antum tidur, tiba-tiba garuk-garuk wajah. Ya kan, barakallahu fikum. Nah, tahu-tahu jerawat-jerawatnya udah berdarah semua. Barakallahu fikum. Nah, ya, tayyib. Atau barakallahu fikum temannya yang antum garuk-garuk, ya kan, nah, mukanya berdarah, bangun-bangun, barakallahu fikum. Nah, enggak bagus. Nah, apa? Untuk apa antum memanjangkan kuku? Ya. Nah, barakallahu fikum. Dan memanjangkan kuku juga biasa digunakan oleh barakallahu fikum para fusak. Ya, dari Ya, anak-anak yang suka musik, ya, itu mereka gunakan sebagai alat bantu untuk memetik gitar. Sehingga dipanjangkan satu kukunya itu. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, sehingga tidak ada kebaikannya dengan memanjangkan kuku. Barakallahu fikum. Nah, yang lebih sangar lagi, ada orang-orang yang memang sengaja memelihara kukunya yang sampai panjangnya itu barakallahu fikum ya bermeter-meter. Jangan antum kira memanjangkan kuku itu bisa panjang lurus gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib 10 meter gitu. Kalau ngejar layang kan enak. Cut. Nah, gitu ya. Mau ngambil jambu tetangga enak. Cut. Enggak. Iya. Enggak bisa panjang lurus, kuku itu masih melengkung. Nah, iya, bulat gini dia. Tayyib. Dan ada manusia yang menjaga kukunya sampai sepanjang itu. Barakallahu fikum. Enggak tahu masih hidup atau enggak orangnya sekarang. Barakallahu fikum. Tayyib. Ada juga khurafat-khurafat masyarakat. Barakallahu fikum. Katanya apa? Enggak bisa dipotong kukunya, ya. Nah. Barakallahu fikum. Gak bisa dipotong. Nah, sehingga kukunya panjang. Ya, begitu juga rambut. Gak bisa dipotong. Ya, nah. Yang motong itu bukan sembarang orang. Nah, kelasnya harus wali. Wali murid. Nah. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam suwab. Kurang lebihnya itu yang bisa kita jawab. Naktahi bihal qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.